Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yardah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil liqa'i. Taibah, insyaallah kita akan kembali untuk melanjutkan istifadah min taujihatil ulama dari bimbingan para ulama di dalam beragama ini. Dan kita akan melanjutkan dari pembahasan kita dari kitab Tauhid, dan kita masuk pada bab yang baru, yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Babun qaulullah ta'ala wa minan nasi may yattakhidu min dunillahi andadan yuhibbunahum ka hubbillah. Al-Baqarah 65 ba'dal mi'ah, yaitu bab firman Allah Subhanahu wa ta'ala, dan sebagian dari manusia mereka menjadikan selain dari Allah tandingan-tandingan. Mereka mencintai tandingan-tandingan tersebut sebagaimana mereka mencintai Allah Subhanahu wa ta'ala. Isyrak fil mahabbah, mensekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala dari sisi al-mahabbah, kecintaan. Di samping mereka cinta kepada Allah, mereka juga cinta sesembahan selain Allah. Ini yang disebut dengan asyirku, kesyirikan. Wa qawluhu, demikian pula firman Allah Subhanahu wa ta'ala, kul in kana aba'ukum wa abna'ukum ila qawlihi ahabba ilaikum minallahi wa rasulih. At-Taubah 24. Firman Allah Subhanahu wa ta'ala, katakanlah wahai Muhammad, jika bapak kalian dan anak-anak kalian sampai kepada ucapan Allah lebih kalian cintai dari Allah dan Rasulnya. Ini juga menunjukkan bahwasanya ada sebagian dari manusia, mereka lebih mencintai nenek moyang mereka, mereka lebih mencintai anak-anak mereka dari Allah dan Rasulnya. Ini ditandai dengan apa dan bagaimana ketika bertabrakan antara kebutuhan Allah dengan kebutuhan keluarganya. Mana yang dia dahulukan, maka di sana akan tampak kecintaan seorang hamba kepada siapakah yang terbesar. Taib. Dan ayat ini bukan merupakan larangan kita mencintai keluarga, bukan juga larangan kita mencintai keturunan kita, bukan. Tetapi janganlah kecintaan mereka itu sampai melebihi kecintaan kita terhadap Allah dan juga Rasulnya. Ini yang diinginkan. Karena memang tabiat manusia itu ditabiatkan untuk cinta pada mereka. Zuyyina lin-nasi hubbus syahwati minan nisa'i wal banin. Zuyyina lin-nasi hubbus syahwat, dihiasi terhadap manusia itu cinta dengan syahwatnya, cinta dengan anak istri dan juga yang lainnya dari dunia ini. Dan ini merupakan sesuatu yang sudah ditobiatkan pada diri manusia dan tidak tercela dengannya jika tidak mengantarkan kepada hal-hal yang menyelisihi dan juga hal-hal yang dilarang. Kapan kecintaan itu dilarang? Kalau seandainya kecintaan kita kepada istri, kepada anak, kepada orang tua itu sampai menghalangi kita daripada kewajiban kita sebagai seorang hamba yang harus kita tunaikan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Itu cinta yang dilarang. Dan kita telah berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala dalam hal kecintaan. Ya, ternyata syirik pun juga masuk dalam perkara ini. Jadi syirik tidak hanya berkutat, berputar pada seputar sesembahan kepada selain Allah. Tidak hanya seputar itu. Ternyata seseorang yang melebihkan cinta dunianya dari cinta kepada Allah dan Rasulnya, itu juga termasuk dari sebagian dari kesyirikan. Seandainya kecintaan kepada keluarga tadi sampai rela dia mengorbankan kewajibannya, sampai rela dia mengesampingkan ibadah kepada Allah dalam rangka hanya untuk keluarga, anak, cucu, istri dan lain sebagainya, ini kecintaan yang tercela. Justru kecintaan kita kepada mereka ini sebagai sifat syukur kita kepada Allah. Jangan sampai malah kita jadikan tandingan kecintaan kita kepada mereka terhadap kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi semuanya itu akan bisa tertandai kapan dan lebih besar mana kecintaan kita terhadap mereka-mereka tadi dengan kecintaan kita kepada Allah. Kapan? Ketika harus mendahulukan, bertabrakan antara mereka dengan hak Allah. Mana yang kita dahulukan? Ya, jika yang kita dahulukan adalah hak Allah, berarti kecintaan kita kepada Allah lebih besar. Tetapi jika kita dahulukan mereka, berarti cinta kita kepada mereka lebih besar dan cinta kepada Allah kalah. Maka dalam hal ini pun, ketika Nabi Nuh alaihi salatu wasalam dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan mengadab kaumnya, dihabisi semuanya dengan diturunkan ya bencana air bah ya yang menghancurkan semua kaumnya Nabi Nuh, ya. Dan Nabi Nuh diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengangkut ke dalam kapalnya sepasang-sepasang dari hewan dan juga orang-orang yang mukmin. Baqiya ibnahu. Ya, buah baqiya ibnuhu, tersisa anaknya. Taib, tersisa anaknya. Yang ketika itu diajak oleh Nabi Nuh alaihi salatu wasalam tidak mau. Ya, dan bahkan dia membantah apa yang diserukan oleh Nabi Nuh alaihi salatu wasalam. Ya, sehingga ya dibinasakan pula anaknya ini oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi Nuh lebih memilih Allah, demikian pula lebih memilih ya kehidupan akhirat dari sekedar keluarganya tadi. Baik, jadi keluarga yang menyebabkan kita terjatuh ke dalam sebuah maksiat dan bahkan terjatuh ke dalam sebuah kesyirikan, ini harus mendapat prioritas utama perhatian kita supaya mereka juga mendapatkan seperti apa yang kita dapatkan daripada kenikmatan hidayah ini. Apalagi jika kita ini kepala keluarga, semampunya kita enggak dibebankan sesuai kemampuan kita, kecuali sesuai dengan kemampuan kita. Terkadang seseorang berusaha sekuat tenaga ternyata enggak dikasih. Ya, Nabi Nuh alaihi salatu wasalam seorang rasul Nabi Nuh ini, tetapi apa? Enggak mampu untuk membina anaknya sendiri. Apakah beliau tercela? Enggak tercela. Karena yang namanya hidayatul ilham itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, yang langsung diilhamkan dalam hati kita. Itu dari Allah dan haknya Allah. Siapa yang Allah inginkan akan dikasih. Siapa dari mereka yang hatinya memang pas untuk diberikan, dikasih. Yang tidak, enggak dikasih. Bagaimana bisa demikian? Na'am. Hidayah ini ya Allah Subhanahu wa taala tidak diberikan kepada siapapun. Bahkan sampai anaknya rasul itu enggak dikasih sama Allah Subhanahu wa taala. Anaknya Nabi Nuh kurang apa? Anaknya seorang rasul. Nuh bahkan dikatakan sebagai ulul azmi yang pertama, rasul yang pertama. Tetapi anaknya enggak diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi hanya Thayyib diperintahkan Nabi Nuh untuk mendakwahinya. Ya, maka tugas kita hanya dalalatul irsyad, bagaimana kita bisa menunjukkan kepada mereka ke dalam hal-hal yang baik kalau kita ngaku cinta kepada mereka. Jadi cinta kepada mereka itu bukan menuruti syahwat mereka, tetapi mengarahkan mereka ke dalam hal-hal yang positif, hal-hal yang diperintahkan di dalam agama kita. Ini kalau kita ngaku cinta kepada mereka. Sehingga kita sering mendengar tujuan daripada seorang itu berkeluarga itu untuk menciptakan keluarga mawaddah, sakinah, warahmah. Itu enggak hanya di dunia, tetapi juga apa? Fil akhirah, di kehidupan akhirat kelak. Dan itu yang dituntut oleh seorang kepala keluarga. Kalau sekedar ya sakinah, mawaddah, warahmah fi dunia, di dunia ini orang kafir juga bisa. Orang kafir juga bisa. Dan bahkan sebagian mereka lebih kekal kehidupan rumah tangganya dari kita. Ya, berapa banyak kaum muslimin yang diakhiri rumah tangganya dengan perceraian kalau sekedar tujuan bahagia itu di dunia, tetapi ternyata tidak. Tujuan diantara daripada tujuan yang membuat sebuah keluarga itu bagaimana keluarga kita di dunia ini bisa menjadi keluarga kita kelak di akhirat di surga Allah Subhanahu wa taala. Sehingga apa? Kita menjaga keluarga sakinah, mawaddah, warahmah fid dunya wal akhirah. Di dunia ini demikian juga apa? Di akhirat. Tapi apa daya, kita ini makhluk. Kita bukan khalik, kita tidak bisa menginginkan apa yang kita inginkan. Hanya itulah yang bisa kita lakukan, yaitu dengan berusaha. Adapun apa yang terjadi, apa yang naam kita inginkan, kalau Allah Subhanahu wa taala tidak menghendaki, maka pun tidak akan terjadi pada diri kita, pada keluarga kita. Tetapi dengan itu semuanya tidak boleh kita apa berkecil hati. Ya, kalau sudah dapat hidayah juga diam dia hidayah. Enggak, tetap kita harus ya mendakwahkan kepada mereka sesuai dengan apa yang kita miliki. Baik. Jadi kecintaan tadi asalnya boleh. Seseorang mencintai dari apa yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan di dunia ini boleh. Silakan. Kecuali jangan sampai kita mencintai hal-hal yang diharamkan. Cinta dosa, cinta maksiat, ini haram hukumnya. Tetapi kalau cinta yang sifatnya mubah, maka ini boleh. Kapan dilarang? Kalau seandainya cinta yang mubah tadi sampai menghantarkan kepada meninggalkan kewajiban-kewajiban kita. Taib. Dan ini yang terkadang kaum muslimin keumuman terjatuh di dalamnya. Karena ngaku cinta anak istri sehingga dia rela memberikan kepada mereka hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia cari nafkah dari jalan yang haram, dia cari rezeki dari jalan yang haram. Apa tadi hujahnya? Karena cinta dengan keluarga. Dia rela cari maisha siang malam, ya, dalam rangka untuk cinta istri, tetapi walayadzubillah dia berani meninggalkan apa yang Allah wajibkan pada dirinya dan bahkan melarang dari apa yang Allah larang pada dirinya. Ya. Baik, ini salah. Ini adalah kesalahan. Jadi hujah cinta kita kepada keluarga itu justru malah apa? Menginginkan mereka itu selamat dari api neraka. Ya. Jadi hakikat cinta yang benar, ya, yaitu apa? Kita berusaha memberikan kepada mereka sesuatu yang bisa menyelamatkan mereka dari api neraka. Itu hakikat cinta yang benar. Adapun cinta kepada anak dengan memberikan apa yang mereka inginkan, cinta kepada keluarga dengan memberikan fasilitas-fasilitas yang lek kepada mereka, itu hakikatnya bukan cinta. Ya. Hakikatnya bukan cinta. Thayyib sekedar memberi kesenangan saja, bukan cinta kita kepada mereka. Apakah kita rela mereka di dunia ini kita kasih apa yang mereka inginkan, namun di akhirat kelak mereka dilemparkan ke dalam api neraka? Atau di dunia ini kita bimbing mereka, ya, walaupun harus apa namanya tidak mendapatkan sedikit dari kebahagiaan dunia, tetapi di akhirat kelak mereka mendapatkan kebahagiaan yang sempurna. Tentunya seorang bapak, seorang kepala keluarga yang baik akan memilih yang kedua. Ya, seorang kepala keluarga yang baik akan memilih yang kedua itu. Ya, dia rela, ya, harus terkadang cekcok dengan istrinya walaupun sesaat dalam rangka untuk menegakkan mereka. Karena yang namanya istri itu kan diciptakan dari tulang rusuk, ya, dari dilak. Dilak itu tulang yang bengkok. Ya, selamanya bengkok seperti itu. Kalau tidak kita apa namanya, berusaha meluruskan. Maka kata Rasul, wastausu bin nisa'i khaira. Nasihatkan, berikan wasiat kepada istrimu, kepada wanita anakmu itu dengan kebaikan terus. Ya, supaya paya ta'atar berpengaruh terus. Jadi ketika kita memberikan sebuah nasihat, itu jangan cukup sekali. Ya, sekali harus, enggak mungkin. Ya, enggak mungkin, tetapi sekedar dilemparkan saja. Seperti ini loh yang bagus. Besok lagi ingatkan, seperti ini loh yang bagus. Terus setiap hari. Sehingga dia akan terkena hatinya. Jangan sekali langsung harus patah. Kita saja kalau misalkan dinasihati, harus ketika itu juga mau patah kita. Ya, imma kita menolak kebenaran, akhirnya jadi apa? Musuh. Beda kalau kita lemparkan, kita tinggal. Lemparkan lagi tinggal. Lama-lama dia akan paham sendiri dan akan menerima dengan baik. Ya. Sehingga hidayah itu kalau dia sendiri yang mencari, ya, itu nikmat. Tahu berarti. Tapi kalau ya kita langsung dobrak-dobrak terus apa lama, dia itu apa? Enggak akan paham-paham. Kenapa? Tidak didasari dari keinginan dirinya. Ya, tidak didasari dengan apa? Keinginan apa? Dirinya. Maka seorang wanita juga demikian, diciptakan dari sebuah tulang yang bengkok. Ya. Wa in ya, aqamtaha wa in tadhhab wa aqamtaha kasartaha. Kalau seandainya engkau pergi, engkau luruskan, akan patah. Ya, kalau engkau biarkan begitu saja, wa in taraktaha walam yazal a'waj. Kalau engkau biarkan terus bengkok, enggak akan benar-benar. Ya. Terus bagaimana? Wastausu binisa, berikan wasiat tiap hari. Pelan-pelan, ima dengan kaset, dengan buku, dengan nasihat, sholat dulu. Enggak usah perlu dimarahi, besok lagi sholat dulu. Terus seperti itu, jangan bosan-bosan. Ya, misalkan dia berbuat jelek, enggak boleh seperti itu dilarang. Enggak usah perlu tampilkan dalilnya, enggak perlu, belum saatnya orang yang seperti itu kita kasih dalil, enggak tahu apa itu dalil. Ya. Dia misalkan lupa kewajibannya, itu enggak boleh. Tinggal pergi, berlalu begitu saja. Sehingga dia pun terimanya enak. Tanpa perlu berdebat, tanpa perlu harus marah-marahan. Ya, terus besoknya lagi ngasih nasihat lagi, sudah saatnya sholat-sholat dulu. Entah dia mau laksanakan atau enggak, yang penting kita nasihat dulu, nasihat terus. Ya, sehingga ketika suatu saat nanti dia sadar, justru dia akan timbul lebih baik daripada kita. Ya, kalau kita langsung paksa harus rusak. Ya. Wa kasruha talaqaha, dan merusaknya itu dengan mentalaknya. Ya. Tapi kalau kita sudah tidak sabar kemudian kita cereng, rusak malahan, tambah rusak. Seperti itu, tambah apa, pecah, tambah patah tulang tadi. Tetapi seperti itu cara, di antara cara daripada apa, nasihat ini biar mudah diterima. Baik. Jadi lemparkan tinggal, maupun dilempar di pantai enggak ya. Ini maksudnya nasihati tinggal, bukan kemudian lempar botol jebret tinggal, lempar gelas jebret, bukan. Maksudnya itu nasihati sekali tinggal, lempar sekali tinggal, seperti itu. Ya, sehingga apa, dia merasa terperhatikan. Dia merasa terperhatikan. Jangan sekali kemudian marah-marah, seminggu enggak ada nasihat, enggak akan masuk. Ya, demi Allah, cara seperti ini apa, justru akan membuat apa, dakwah ini apa, terkesannya apa, keras, menyeleneh dan menyakitkan. Tetapi kalau seperti itu caranya, lembut, ya, maka akan nikmat. Kemudian kalau sudah seperti itu, itulah bentuk cinta kita kepada keluarga kita. Itulah bentuk cinta kita kepada apa, keluarga kita. Ya. Nah, untuk memasukkan diantara daripada cara berdakwah tadi, diiringi dengan bagaimana bisa meluluhkan hatinya, diberikan hadiah, entah diajak jalan-jalan atau diberikan sesuatu yang sifatnya sedikit, tetapi apa, bentuk sebagai apa, menghargai dia. Ya, dihargai keberadaan dia, jangan diremehkan. Keberadaan dia di tengah-tengah kita itu jangan diremehkan. Ya, tetapi apa, kita memberi bukan dengan sesuatu yang berharga, tetapi menghargai dia dengan pemberian kita. Beda ya, memberi mereka dengan sesuatu yang berharga dengan menghargai dengan pemberian kita. Mereka kita istimewakan dengan pemberian kita, tidak kita berikan hal yang istimewa, karena memang kita tidak mampu untuk memberikan hal yang istimewa, belum mampu. Ya, tetapi kalau kita istimewakan dengan pemberian kita, fa insyaallah hatinya akan bisa apa, luluh. Nah, sebagaimana dulu kita merayu mereka ketika belum berumah tangga, seperti itulah dakwah. Ya, Taib, ketika kita cinta dengan seorang wanita, pengin cinta kita diterima, ngerayu, apel tiap malam, hujan pun juga enggak ya menghalangi. Ya seperti itu dakwah kita, bagaimana supaya sampai kepada hati apa? Manusia. Berusaha sebaik mungkin. Bukan dengan cara-cara kekerasan dan juga bukan dengan cara-cara pemaksaan. Taib, hidayah enggak bisa dipaksakan. Hidayah itu enggak bisa dipaksakan. Kalau sudah memang mentok enggak bisa, ya sudah. Ya. Taib, serahkan semua kepada Allah. Mungkin kita saja yang belum, barangkali dengan yang lain, dengan kita diam, dengan kita ya terus berdoa, mungkin barangkali suatu saat nanti dia sadar. Terus seperti itu. Nah, itu di antara bentuk kecintaan kita kepada keluarga. Ya, bukan malah apa? Kalau orang Jawa ngejor, ngejor itu ngelajur, apa yang dituruti kasih, turuti kasih, turuti kasih. Nah, ini malah justru apa? Akan mengeraskan hatinya. An Anasin anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa walidihi wan nasi ajma'in. Akhrajahu. Dari Anas Ibni Malik, beliau salah seorang sahabat yang sangat mulia, membantu Rasul sallallahu alaihi wasallam selama 10 tahun, tidak pernah mendengar celaan, tidak pernah mendengar ucapan yang keji dan mungkar dari mulut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selama 10 tahun. Beda kalau kita, dampingi kita sehari saja sudah cipratan berapa yang di apa namanya berikan. Apalagi kalau kita majikan, ya punya misalkan pembantu atau anak buah salah, wah, sudah habis-habisan, pulang keriting. Ya, anak buah kita ini habis dimarahi sama apa tuannya. Tapi kalau Rasul enggak pernah didengar oleh Anas ucapan-ucapan seperti itu, enggak pernah ngomong ketika dia mengerjakan, kenapa kamu mengerjakan. Ketika dia enggak mengerjakan suatu kerjaan, Rasul enggak pernah, kenapa kamu enggak mengerjakan. Enggak pernah ya terucap dari Rasul seperti itu. Tapi bukan berarti kita enggak boleh menegur, kalau salah tegur. Ya, kalau misalkan dia tidak menunaikan kewajibannya, diarahkan dengan cara yang baik. Qala la yu'minu ahadukum, kata Rasul, salah seorang dari kalian tidak beriman, hatta akuna ahabba ilaihi, sampai aku ini lebih dia cintai, sunnah-sunnahku lebih dia utamakan. Ya, pada saat beliau masih hidup, Rasul lebih dicintai. Setelah beliau meninggal, sunnah-sunnahnya, min walidihi, dari anaknya, wa walidihi, dari orang tuanya, wan nasi ajmain, dan manusia semuanya. Karena pada hakikatnya cinta Rasul itulah yang menyelamatkan diri kita. Taib, cinta Rasul itulah yang menyelamatkan diri kita. Adapun ketika seseorang atau semua manusia benci dengan kita, tapi Rasul cinta, kita selamat. Ya, kita selamat. Demi Allah, di dunia selamat, di akhirat apalagi. Gak bermanfaat cintanya manusia kepada kita, bencinya manusia kepada kita, itu tidak bermanfaat di akhirat. Tetapi kalau seandainya nanti di akhirat musuh kita satu, siapa? Rasul. Kemudian orang-orang yang kita cintai di dunia, yang kelak akan jadi di akhirat apa? Musuh kita. Percuma, tidak ada apa? Manfaatnya. Tetapi orang yang baik itu tentunya apa? Orang yang dicintai oleh manusia, demikian pula dicintai oleh siapa? Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan tidak akan mendapatkan iman yang sempurna seseorang ya yang melebihkan kecintaan Rasul di atas kecintaan yang lainnya. Maksudnya apa? Dia mencintai selain Rasul lebih daripada kecintaan dia kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Taib. Walahu ma'anhu, dan masih dikeluarkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim, dari Anas, qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, thalathun man kunna fihi wajada bihinna halawatal iman, an yakuna Allah wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma, wa an yuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah, wa an yakraha an ya'uda fil kufri ba'da id anqadahu Allah minhu kama yakrahu an yukdafa finnar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, tiga perangai. Barang siapa yang ada pada dirinya ketiga itu, maka dia akan merasakan manisnya iman. Iman itu punya rasa. Iman itu punya rasa bagi orang yang mampu merasakan. Ya. iman itu punya rasa dan rasanya sangat manis bagi mereka yang memilikinya. Dan kapan kita akan bisa merasakan? Kalau tiga perkara ini kita miliki. Apa yang pertama? Allah dan Rasulnya lebih dia cintai dari selain keduanya. Kadang kita akan mengaku, dan akuan kita kadang belum teruji. Kita bisa saja berbicara Allah dan Rasul itu lebih saya cintai dari yang lain. Tetapi terkadang belum dia diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan di antara daripada bentuk ujian dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita, tatkala harus ya memilih antara kebutuhan manusia yang ia cintai dengan kebutuhan Allah Subhanahu wa taala. Mana yang dia pilih? Maka itulah akan terwujud bukti siapa yang lebih ia cintai. Apakah Allah dan Rasulnya atau selain dari keduanya yang lebih ia cintai. Maka barang siapa yang dia mukmin tetapi selain daripada Allah dan Rasulnya lebih dia dahulukan, maka dia belum bisa merasakan kenikmatan iman. Dia mukmin tetapi naqisul iman, tetapi apa, imannya itu kurang. Wa ay yuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah. Yang kedua, tidaklah dia mencintai seseorang kecuali dia mencintainya karena Allah Subhanahu wa taala. Dan cinta karena Allah ini juga perkara yang berat. Ya, cinta karena Allah itu bukan akuan dengan lisan. Nah, seperti orang yang datang kepada kita dan mengatakan inni uhibbuka fillah, aku cinta kepadamu karena Allah. Ini mudah diucapkan, apalagi kalau kita belajar di negeri Arab. Ini sering kita dapatkan ucapan-ucapan daripada mereka, inni uhibbuka fillah, inni uhibbuka fillah. Ya, tetapi na'am, cinta karena Allah itu ada tandanya. Kapan seseorang itu dikatakan cinta karena Allah? Ketika dia melihat saudaranya di dalam ketaatan, kemudian tumbuhlah rasa sayang dan cinta dia kepada orang tadi, maka itulah diantara bentuk daripada bentuk cinta dia kepada na'am orang karena Allah Subhanahu wa taala. Dia cinta kepada seseorang, ya, kepada istrinya, karena diantaranya karena istrinya ini seorang wanita yang salihah. Seorang wanita yang salihah. Ya, kemudian apa namanya? Menumbuhkan cinta, yang hal itu bisa apa, mendatangkan apa, bisa mengantarkan dirinya untuk menikahinya. Ini juga diantara bentuk daripada bentuk cinta kepada Allah. Maka disarankan bagi siapapun yang hendak menikah, jangan lupa untuk menanyakan bagaimana agamanya. Ya, jangan lupa untuk menanyakan bagaimana agamanya. Jangan sekedar cantiknya saja. Baik. Maka Rasul mengatakan tunkahul mar'atu li arba'in. Seorang wanita itu dinikahi karena empat perkara. Li hasabihi, yang pertama hasabnya. Hasab itu adalah kastanya. Kemudian wali malihi, karena hartanya. Wali jamalihi, kemudian karena kecantikannya. Wali dinihi, yang terakhir karena agamanya. Jadi wanita itu terkadang dinikahi karena empat perkara ini. Kita nikah karena menikahi wanita karena mungkin dia orang yang berkasta. Ya. Terkadang orang rela nikah dengan orang yang sudah tua, wanita tua, tetap. Kenapa? Sebabnya karena wanita ini punya kasta. Atau seseorang nikah dengan wanita yang sudah tua karena apa? Karena harta, dia kaya, mau. Ya, terkadang seorang itu menikah dengan wanita karena cantiknya. Terkadang pula seorang itu nikah dengan seorang wanita karena agamanya. Ya, taib. Kalau misalkan empat sifat ini ada pada seorang wanita, maka ini senikmat-nikmat ya seorang istri. Dia kastanya dihormati, hartanya banyak, cantik, beragama. Baik, tetapi kalau tidak ada maka cukup fatfar bidati dini. Carilah wanita yang memiliki agama, yang berakhlak dengan agama. Taribat yadak, maka tanganmu ini enggak banyak apa namanya gerak, dalam artian akan tenang. Baik. Ya paling tidaknya pilih yang dua. Kalau engkau enggak menemukan wanita yang berkasta, karena enggak mungkin mau, ya, enggak mungkin mau sama karyawan PT. Dan kalau juga enggak mampu cari wanita yang kaya, karena enggak mungkin mau nikah dengan apa pemuda yang kere, mana mau, ya, menikah dengan ya orang miskin, enggak mau. Maka cukup dua kata Syekh Utsaimin. Cari yang cantik, cari yang beragama. Cantik itu bisa menghalangi matamu untuk melihat yang lain yang tidak diharam, yang tidak dihalalkan. Agama bisa menenangkan tanganmu untuk tidak banyak apa, nah bergerak, dalam artian apa, tidak banyak mengatur. Dia sudah paham. Baik. Dan disebutkan pula dari Imam Ahmad rahimahullah ta'ala, kalau seseorang hendak menikah, maka tanyakan dulu cantik atau tidak. Jangan buru-buru tanya agamanya. Cantik tidak? Kalau cantik, nah, kemudian baru tanyakan agamanya. Jadi baru tanyakan apa? Agamanya. Jangan tanyakan agamanya dulu, baru kemudian tanyakan cantiknya. Nah, kalau engkau tanyakan cantiknya dulu, kemudian ketika agamanya jelek, engkau menolak karena ya, agamanya. Engkau milih yang terbaik. Tetapi kalau engkau tanyakan agamanya dulu, agamanya bagus tapi apa? Jelek. Wah, enggak maulah cari yang lain. Berarti engkau menolak apa? Agama, agamanya. Engkau menolak agamanya. Ya. Baik, tetapi tanyakan dulu cantik atau tidak. Kalau cantik, teruskan agamanya bagaimana? Baik, jangan sampai ya harusnya kita yang membina tapi dibina sama istrinya, dibinasakan maksudnya. Mending kalau antum berilmu, dibina terus dibini, bagus. Ya, tetapi kalau antum enggak punya ilmu, ya antum habis mini, dia yang membinasakan. Ya, habis kita nanti. Baik. Jangankan istri yang istilahnya awam ya, istri yang kenal, paham dengan agama aja terkadang masih ya tuntutannya besar. Ya. Pemenuhan kebutuhannya juga besar. Maka harus berhati-hati. Semuanya harus cari yang terbaik. Yang tercantik, yang terkaya kalau ada. Kalau enggak ada ya sesuaikan dengan diri kita. Bercermin dulu kan gitu. Jangan pengennya yang cantik, kita pas-pasan. Nah, gitu. Semuanya sediakan cermin kalau mau nador. Gitu. Ya dia juga milih kan. Enak aja kita milih yang cantik, dia juga pilih yang ganteng. Jangan muka pas-pasan pengennya yang cantik. Ya semuanya thayyib, gimana yang terbaik. Jadi cinta karena Allah itu cinta karena melihat seseorang taatnya, ibadahnya yang rajin. Adapun ketika seseorang cinta kepada orang lain karena sebab dunia, maka ini bukan cinta karena Allah. Cinta dunia akan terputus dengan hilangnya dunia. Berbeda dengan cinta karena Allah. Dan dia membenci, untuk kembali yang ketiga, sifat yang ketiga, dia membenci kembali ke dalam kekufuran. Sudah tahu dakwah, sudah tahu sunnah, sudah tahu kebaikan, dia benci untuk kembali seperti yang dulu. Benci. Ya, dia sudah tahu kebaikan, dia sudah tahu ini hak, ini sunnah, ini hidayah, sudah paham. Dan dia sangat membenci kalau seandainya Allah kembalikan seperti hari-hari yang lalu. Ya. Ba'da id anqadha Allahu minhu, setelah Allah angkat dia dari lembah kejelekan tadi ke lembah kebaikan. Dia benci kalau seandainya kembali lagi. Nah, bencinya dia itu tidak sekedar benci dalam hati, diiringi dengan usaha. Ya, mencari teman-teman yang baik, belajar sunnah semampunya, mengamalkan sunnah semampunya. Ya, kama yakrahu an yukdafa finnar, sebagaimana dia benci kalau seandainya dilemparkan ke dalam api neraka. Wa fi riwayatin la yajidu ahadun halawatal iman hatta ila akhirih. Dalam sebuah riwayat disebutkan dengan lafaz, salah seorang dari kalian tidak akan mendapatkan rasa manisnya iman sampai memiliki tiga perkara ini. Cinta kepada Allah dan Rasulnya melebihi yang lainnya. Tidaklah dia mencintai Allah, tidaklah dia mencintai seseorang karena cinta apa karena kecuali karena Allah. Nah, terus bagaimana kalau dulu kita cinta pada istri kita karena cantik? Nah, sekarang kita kenal dakwah, apakah kita dia cerai? Apakah kita cerai dia kemudian kita cari yang lain? Enggak. Ya. Enggak seperti itu caranya. Tetapi apa kita berusaha untuk ya menanamkan dakwah. Berusaha untuk kita berakhlak dengannya supaya dia naam menjadi seorang yang baik. Karena kita ini semuanya serba terlambat. Ya. Sebagian kita serba apa? Terlambat semuanya. Maka yang terlambat ini jangan sampai kita ya merusaknya, tetapi apa kita memperbaikinya. Jangan kalau terlambat enggak masuk sama sekali, masuk. Ya, masuk. Ya, bekerja, beramal, beribadah, berilmu. Seperti itu, janganlah saya sudah tua, sudah terlanjur. Sudah jadi preman enggak akan diampuni atau sudah ya jauh kalau saya harus belajar agama. Enggak. Enggak ada kata terlambat untuk mendapatkan apa? Hidayah. Siapa di antara kita yang melebihi apa namanya Fudhal ibn Iyad, seorang perampok perampas yang apa namanya Thayyib kejahatannya sangat besar tatkala itu, tapi Allah berikan hidayah pada beliau, jadilah seorang alim minal ulama, dari para ulama. Fudhal ibn Iyad, kita belum ya seperti itu, kita masih ya terbuka. Demikian juga Abu Hurairah, ya kenal Islam sementara beliau sudah lanjut, tetapi beliau bisa meriwayatkan ya hadis dan bahkan menempati puncak terbanyak di dalam meriwayatkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Abu Hurairah menuntut ilmu dalam keadaan beliau berumur berapa? 60 tahun. Subhanallah. Jadi kalau kita yang sudah besar ini, yang sudah tua ini, yang kita manfaatkan bukan hafalan tapi pemahaman. Baik, yang kita manfaatkan apa? Pemahaman. Kita cepat memahami, lebih cepat memahami daripada anak kecil. Ya. Baik, kalau kita sudah menghafal wallahi. Ya sekarang hafal keluar pintu ya, hilang. Tetapi ya jangan iya sudah tua. Baru 20, baru 30 itu enggak tua, masih muda. Ya, jangan berhujah kemudian sudah 30 tahun sudah tua, semuanya masih muda. Berusaha seperti itu. Jadi kalau masa muda itu masa syab itu 40 ke bawah. Jadi yang masih 40 ke bawah itu masih muda. Ya, tapi kalau sudah 40 ke atas ini masa syaibah. Masa apa namanya syaibah, masa mau tua, bukan tua, mau tua. Seperti itu. Baik. Ya, nyatanya kalau yang masalahnya duit enggak tua-tua. Ya, tapi giliran masalah ilmu sudah tua saya ini. Ya, giliran duit aja ya. Nah, langsung melek yang tadinya mermelek. Ya, tapi kalau masalah ilmu semuanya ngaku tua. Ya, biar enggak ngapal, biar enggak ada anu. Tapi kalau masalah duit semuanya ngaku apa? Muda. Enggak mau kalah kalau masalah duit. Jadi semuanya itu masih muda sebenarnya. Ya, karena apa kitanya saja yang terlalu apa? Ambisi kalau masalah dunia. Maka dua buruan yang enggak pernah mengenyangkan yang akan bisa merubah seorang yang tua jadi muda itu dua. Yang pertama adalah ilmu, kalau dia bisa menjiwai. Yang kedua apa? Dunia. Baik. Semuanya masih muda insya Allah. Selama dia masih mau dengan duit, dia masih muda. Baik. Wa an Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhu qala man ahabba fillah wa abghadha fillah wa wala fillah wa ada fillah fa innama tunalu wilayatallahi bidhalik wa lam yajida abdun ta'mal iman wa in kathrat salatuhu wa sawmuhu hatta yakuna kadhalik wa qad sara 'amatu mu'akhatin nas 'ala amri dunya dhalika yujdi 'ala ahli syai'a rawahu ibnu jarir. Ini wallahu a'lam mauquf. Mauquf itu ucapan sahabat. Dari Ibnu Abbas beliau berkata, barang siapa yang cinta karena Allah, benci karena Allah, mencintai karena Allah, menjadikan seorang wali karena Allah, membenci seorang, menjadikan dia musuh karena Allah, dia akan mendapatkan derajat wilayah, kewalian. Dia cinta di jalan Allah, dia pun membenci seseorang di jalan Allah, menjadikan seorang sebagai wali pemimpin juga karena Allah, menjadikan seorang seperti musuh sebagai musuh juga karena Allah, maka dia akan mendapatkan derajat kewalian. Dan tidaklah akan mendapatkan seseorang rasa iman, iman tidak akan bisa didapatkan rasanya. Wa in kathurat salatuhu, walaupun dia banyak salat, banyak pula puasa, hatta yakuna kadzalik, sampai dia seperti itu, cinta karena Allah, benci karena Allah, melebihkan cintanya kepada Allah di atas cinta kepada selain Allah, ya, tidak akan bisa mendapatkan. Jadi banyaknya salat, banyaknya puasa, terkadang tidak bisa seseorang itu merasakan manisnya iman. Jadi seseorang yang mukmin itu tidak hanya sholatnya yang diutamakan, tidak hanya puasanya yang diutamakan, tetapi sifat yang disebutkan Rasul tadi, dia juga cinta seseorang karena Allah, membenci seseorang pun karena Allah. Diusahakan, kalaupun kita benci karena perkara dunia, bencinya sewajarnya. Bencinya sewajarnya. Misalkan ada orang hutang, enggak bayar-bayar, dia punya uang enggak bayar, ya kita kadang kan mangkel. Ini orang kurang ajar sekali ini. Boleh mangkel sesaat, sekedarnya saja. Ya jangan sampai kita ya membenci mereka sebagaimana kita membenci orang kafir. Kalau orang kafir kita benci dari lubuk hati kita, kita benci kepada mereka dari hati kita. Tetapi kebencian kita kepada mereka itu bukan berarti kita ambil granat kita bom. Enggak. Jadi jangan disalahartikan ya. Pokoknya kita harus benci orang kafir. Ambil golok misalkan, datangi langsung orang Kristen, sembelih, itu bukan makna benci. Secara benci itu membenci dari hati kita, ya. Tapi membenci dari hati kita bukan berarti harus dibuahkan dengan amalan. Kecuali kalau mereka apa harp menyerang kita, memerangi kita, maka silahkan. Ya, maka di sini diperhatikan apa yang diinginkan dengan makna benci kepada orang kafir, membenci dari hati kita. Ya, tapi kalau orang Muslim yang terkadang ada khilaf di antara kita, maka kita benci sewajarnya saja. Kita benci apa sewajarnya saja. Dan kita pun berhati-hati ketika mendapati seorang yang memiliki muamalah seperti itu, walaupun dia seorang muslim. Utang di mana-mana enggak bayar misalkan. Nah, ini kita tadi hati-hati dengan fulan. Fulan itu kalau utang enggak pernah bayar, padahal punya duit. Misalkan. Nah, ini kita hati-hati. Apa peringatkan? Ya, supaya apa? Dia kembali, supaya apa? Dia tidak melakukan hal yang seperti itu lagi. Jadi tahdir kita kepada dia bukan karena tahdir kita terhadap agamanya, tapi terhadap muamalahnya yang jelek tadi. Baik, sewajarnya. Tetapi kalau orang kafir, maka kita benci, benci dari apa? Lubuk hati kita. Walaupun secara zahir kita masih mau muamalah secara zahir. Nabi muamalah dengan orang Yahudi, walaupun ya orang Yahudi itu adalah orang kafir yang kita diperintahkan untuk benci mereka, tetapi muamalah yang sifatnya duniawiyah, kalau mereka seorang yang amanah, maka kita boleh bermuamalah dengan mereka. Ini yang terkadang menjadi apa namanya polemik dalam kehidupan kita. Bermuamalah sama orang muslim sama sekali belas gak disiplin, tapi kalau kira sama orang-orang kafir malah disiplinnya sangat. Ini kan seperti itu yang ada. Jadi maka di sini tetap kita membenci sesuai dengan kadarnya saja, kita mentahdir sesuai dengan kadarnya, tetapi dibalik semuanya tetap dia itu seorang muslim, saudara kita yang ya hakiki seiman dan demikian pula se-Islam. Dan kita berlepas diri tentunya dari perbuatannya. Taib. Karena itu memang sudah sunnatullah. Wa ja'alna ba'dakum li ba'din fitnatan tasbirun, atasbirun. Aku jadikan sebagian kalian atas yang lainnya itu fitnah. Apakah kalian bersabar? Taib. Sampai-sampai kata beliau, kebanyakan manusia itu saling bersaudara itu karena sebab perkara dunia saja. Fulan akrab dengan fulan karena teman bisnis. Ya. Fulan dengan fulan karena langganan. Akrab ngobrolnya sampai cekikikan misalkan. Sampai malam sampai pagi. Eh ternyata apa langganan dagang, teman bisnisnya. Akrab sekali. Ya. Ini kata beliau, ini pun terjadi pada masa itu. Kebanyakan manusia itu mereka akrab jadi saudara karena masalah dunia. Alhamdulillah kita dipertemukan karena apa agama. ya, kita bisa bercanda, kita bisa ngobrol, ya, karena apa? Agama dipertemukan karena agama. Kita di sini siapa yang pertemukan? Apakah ada di sini yang apa janjian bayar-bayaran utang atau janjian apa pengen bisnis? Semuanya yang pertemukan kita adalah agama Allah Subhanahu wa taala. Walaupun sekedar nanti kalau pulang ya mungkin ada transaksi, itu lain hukumnya. Itu yang sunnah-sunnah, enggak masalah. Nagih hutang atau apa ngambil barang, golok, tadi kan dibawa dari sirkah ini, enggak masalah. Tapi jangan sampai itu niat yang pertama kali, wah ini sekalian nganter golok, sekalian taklim. Salah, taklim sekalian nganter golok. Itu harusnya, jangan wah nganter golok sekalian taklim, salah sudah niatnya. Tapi taklim sekalian nganter golok. Demikian juga yang lain, wah sekalian bayar utang, sekalian taklim, salah. Antum gak dapat pahala taklim. Hati-hati, niat ini. Ini bukan sekedar, ini contoh, ini untuk yang lain juga, bukan berarti kemudian ditujukan kepada saudara kita, enggak. Kita juga yang lain sama, gitu loh. Ini sekedar mendekatkan, gitu loh, mendekatkan pemahaman. Jadi itu kata beliau Ibnu Abbas, persaudaraan manusia itu mayoritasnya dibangun di atas perkara dunia. Bahkan istri cinta suami itu karena pak suami gajinya gede, sayang, dibikinin kopi, masya Allah, nggak minta, mas mau kopi, nggak minta itu, ya, sampai udah ngopi dibikinin teh lagi, ya, disediakan lagi, ya apa namanya air putih, masya Allah, ini kok ternyata apa habis dikasih apa uang gajian, ya, giliran nggak punya uang boro-boro nawarin kopi, ya, boro-boro nawarin kopi, las, disuruh pun nggak dibikinin. Pura-pura enggak dengar. Nah, ini cinta karena apa? Ya, cinta karena dunia tadi. Ya, maka berhati-hati. Dirubah. Alhamdulillah kita dipertemukan Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan apa? Baik agamanya, dipertemukan karena agamanya. Adapun masalah dunia itu tabaun saja, ngikuti. Kita bertemu, qadarullah satunya penjual satu pembeli, sekalian ya besok beli. Alhamdulillah itu tabak saja, itu diantara kenikmatan. Jadi saling ziarah itu akan bisa memenuhi kebutuhan. Kalau engkau pengen tercukupi, ziarah. Karena dalam ziarah itu akan bisa apa saling menutup. Tetapi niat pertama adalah ziarah tadi. Kemudian yang kedua untuk memutuskan hajatnya. Berapa banyak yang dulunya enggak kenal akibat saling ziarah tadi apa ternyata oh kamu tuh jualan toh, gamis toh. Saya tuh enggak tahu. Akhirnya saling terang. Alhamdulillah saling mendapatkan apa rezeki, ya. Tapi coba kalau kita di rumah bengong, nggak dapat. Jadi antara daripada manfaat dunia yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan karena sebab apa ukhuwah fiddin dalam agama ini. Jangan dunia dijadikan utama, agamanya di nomor dua kan. Ya kayak tadi contohnya ngantar golok sekalian taklim. Bukan berarti kemudian kesini ya, misalkan bayar utang sekalian taklim atau waduh ini lumayan dagang sekalian taklim, salah, nggak dapat pahala taklim. Taklim sekalian, alhamdulillah ada ikhwan banyak dagang, barangkali ada yang beli, alhamdulillah. Jangan dibalik dulu, ya. Kalau nggak ada taklim nggak dagang, kalau nggak apa dagang nggak taklim, ya. Walaupun boleh, nggak masalah. Jadi ini bukan tertuju pada golok ya, ini cuma sekedar ini loh. Apa? Ini semuanya. Barangkali antum tadi ke sini ada yang sekedar bayar utang, waduh, kasihan tadi sudah bulan yang lalu bayar utang, kok sekalian bayar utang, sekalian taklim, barangkali ada. Cuman karena di sini pas melihat golok, berarti ini kan dari sana tadi, enggak mungkin golok terbang sendiri kan? Nah, ini. Baik. Jadi kata beliau, mayoritas manusia ini dipersaudarakan karena dunia, betul. Ya betul. Ini enggak salah. Baik, tetapi alhamdulillah keberadaan kita di sini dikumpulkan bukan karena saling bisnis atau untuk apa keuntungan dunia. Kita di sini dipertemukan oleh Allah, dipersaudarakan oleh Allah dalam rangka untuk din insyaallah taala. Rawahu Ibnu Jarir walhamdulillah. Baik, insyaallah itu yang bisa kita sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya.